Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين والمسلمات إخوان dan أخوات saudara-saudari sekalian رحمكم الله kajian kita pagi ini seperti telah diantarkan oleh akhi pembawa acara kita adalah tentang pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan seorang miliarder yang angkuh bernama Qarun. Cerita tentang Qarun ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya pelajaran kita tentang kehidupan Qarun ini mengacu kepada cerita tentang Qarun di dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas mulai dari ayat 76 sampai ayat yang ke-83. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kehidupan manusia bukan hanya dengan perintah atau dengan larangan saja. Tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perbandingan, membuat perumpamaan-perumpamaan. Bahkan kadang-kadang Allah pun mendidik manusia ini dengan menggunakan kisah-kisah, dengan memaparkan cerita-cerita. Dan ini semuanya satu. Allah berbicara tentang kisah, Allah berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan, Allah berbicara dengan perintah, dengan larangan. Tujuannya satu, yaitu untuk mendidik manusia, untuk mengedukasi manusia, untuk mengantarkan manusia kepada hidayah. Akan tetapi jemaah sekalian, ketika Al-Quran misalnya bercerita tentang sebuah peristiwa, kita mesti memahami bahwa Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Al-Quran berbicara untuk memaparkan dan menjelaskan sisi-sisi dari sebuah peristiwa yang bisa menjadi hidayah dan pelajaran bagi kita. Sehingga dengan demikian, bagian-bagian dari cerita yang tidak ada hubungannya dengan hidayah dan pelajaran diabaikan oleh Al-Quran. Misalnya, ketika misalnya Allah berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun ini termasuk dari kaum Nabi Musa. Numpang tanya nih, Qarun usianya berapa tahun tuh? Wah, anaknya udah berapa? Istrinya satu atau poligami misalnya? Ini semua adalah sisi-sisi cerita yang tidak ada hubungannya dengan tujuan Al-Quran, yaitu membawa alam pikiran manusia kepada sebuah pelajaran dari kehidupan Qarun. Usia Qarun itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Jadi yang perlu dipelajari dari Qarun dan dari kisah-kisah yang lain adalah bagian-bagian yang akan memberi kita sebuah kesadaran, yang memberikan kita sebuah hidayah. Jadi oleh sebab itu ikhwan sekalian, bahwa Al-Quran ini bukan buku cerita, tetapi Al-Quran ini adalah hidayah, sebuah kitab hidayah. Namun kadang-kadang Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh kebijaksanaan membimbing kita melalui kisah-kisah untuk sampai kepada hidayah, kepada sebuah kebenaran. Baiklah jemaah sekalian, Allah berbicara tentang Qarun tadi diawali pada ayat 76 sampai ayat 83 di dalam surat Al-Qasas. Ya. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Allah berfirman, sesungguhnya Qarun termasuk dari kaum Nabi Musa. Konon Qarun ini sepupu Nabi Musa, ibnu ammihi, anak dari paman Nabi Musa. Tetapi itu konon. Ada riwayat itu, tetapi Al-Quran tidak menyebutkan riwayat itu. Al-Quran cuma mengatakan bahwa Qarun min qawmi Musa. Bahwa Qarun ini adalah salah seorang dari kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim. Akan tetapi meski Qarun ini kaum Nabi Musa, kita tahu jemaah sekalian, Nabi Musa hidup di Mesir, dan Mesir saat itu ada dua suku yang dominan. Yang pertama adalah suku Fir'aun, yang itu suku Kibti. Dan yang kedua adalah suku Bani Israel, yaitu sukunya Nabi Musa alaihi salam. Nah, Qarun ini bukan suku Kibti seperti Fir'aun, tetapi dia satu suku dengan Musa alaihi salam. Tetapi Allah berfirman, fabagha alaihim. Namun walau Qarun satu suku dengan Nabi Musa alaihi salam, fabagha alaihim, namun ia berlaku baghyun, berlaku aniaya, berlaku zalim, berlaku sombong. Kemudian Allah berbicara apa yang menjadi akar penyebab dari kesombongan seorang Qarun. Wa atainahu minal kunuzi ma inna matatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Bahwa Allah telah memberikan Qarun kekayaan yang luar biasa, sehingga kunci-kunci dari kekayaan Qarun harus dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Jadi kalau kunci gudangnya saja enggak cukup dipegang oleh satu orang. Sekelompok orang, Allah enggak mengatakan berapa orang, sekelompok orang pokoknya. Nah, ini menunjukkan kekayaan yang sangat luar biasa dari seorang yang bernama Qarun. Kemudian ini pelajaran pertama, bahwa kekayaan apabila jatuh ke tangan orang yang tidak berilmu, maka kekayaan ini tidak akan bermanfaat. Kekayaan ini akan menjadi malapetaka bagi yang bersangkutan dan bagi orang lain. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamad dunya li arba. Kata Nabi kita, dunia ini hanya digenggam oleh empat orang. Jadi hanya empat macam orang saja yang hidup di atas dunia ini. Yang pertama, seseorang yang oleh Allah diberikan harta dan ilmu, lalu kemudian ia berinfak, dan inilah yang luar biasa. Allah memberikan ilmu kepadanya, kemudian Allah berikan harta. Kemudian harta ini menjadi demikian bermakna dengan adanya ilmu. Sehingga laki-laki ini menggunakan harta untuk seluruh maslahat-maslahat, untuk seluruh manfaat-manfaat. Kata Nabi SAW, fahuwa fi khairil manazil. Orang seperti ini berada di dalam kedudukan yang sangat tinggi. Kelompok yang kedua, seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah tapi tidak diberikan harta. Dia ada punya ilmu tetapi tidak diberikan harta. Lalu dia berpikir, berkata, berhayal, kalau aku punya harta seperti fulan, akan kulakukan seperti yang ia lakukan. Dia punya harta dibelanjakan untuk membantu kebenaran, digunakan untuk mendukung dakwah. Andai kata aku memiliki harta, akan kulakukan apa yang ia lakukan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua-duanya sama. Yang kedua dengan yang pertama sama. Jadi subhanallah, luar biasa Allah. Ini yang pertama mendapatkan kedudukan yang agung disebabkan karena amal. Tetapi yang kedua mendapatkan kedudukan yang agung karena kejujuran niat. Makanya jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan yang banyak sekali. Sekedar niat saja, tetapi niat yang betul-betul jujur. Karena harus dibedakan antara niat dengan angan-angan, ya. Kalau angan-angan enggak ada pahalanya. Tetapi niat, sebuah keinginan yang betul-betul jujur, Anda akan mendapatkan pahala dari itu. Dan ini yang diperoleh oleh laki-laki yang kedua. Laki-laki yang ketiga, kata Nabi SAW, seseorang yang oleh Allah diberikan harta namun tidak diberikan ilmu. Ini yang ketiga nih. Harta banyak tetapi tidak ada ilmu. Akhirnya harta ini habis dibelanjakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta ini hanya untuk memudahkan jalan-jalan maksiat, waliyazubillah. Tadinya pintu maksiat tertutup sedemikian rupa, tetapi begitu harta dimiliki, pintu-pintu ini terbuka. Pintu-pintu ini menjadi lebih mudah. Ini yang ketiga, harta tidak ada ilmu, maka akan terbuka pintu maksiat yang lebih luas. Yang keempat, ini yang paling merana, ya. Tidak punya harta, juga tidak punya ilmu. Hawa nafsunya besar. Ya. Dia mengatakan, kalau aku punya harta seperti dia, aduh, saya juga pasti seperti itu. Nah, kata Nabi SAW, hum fil wizri sawa. Ini kedua orang ini dosanya sama, cuman yang kedua lebih sakit. Kalau yang pertama dapat dosa, emang udah cicipin maksiatnya, dapat dosa. Kalau yang kedua cicipin tidak, dosa dapat. Bayangin itu. Nah, maka jemaah sekalian, Anda berada yang mana nih? Kata Nabi kita, dunia ini tidak lepas dari empat golongan ini. Tentu golongan yang paling sempurna yang pertama. Golongan yang kedua pun sebenarnya sempurna. Golongan ketiga dan yang keempat ini model-model Qarun itu, ya, nomor tiga ini. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, tidak banyak orang yang melihat harta ini amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa di balik kepongahan, di balik kezaliman dan kesombongan si Qarun, ada tumpukan harta yang demikian banyak. Ternyata tumpukan-tumpukan harta di tangan seseorang yang jahil hanya akan membuat jiwanya penuh dengan kesombongan. Nah, maka tidak ada kebaikan yang diharapkan dari harta seseorang yang jahil agama. Kita sulit untuk mengharapkan kebaikan dari para milioner yang enggak memahami Islam. Maka harta-harta yang menjadi pendukung dakwah ini semuanya keluar dari harta orang-orang yang faham Islam. Oleh sebab itu dalam hadis Muawiyah, Nabi kita SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan. Orang-orang ahli bahasa mengatakan khairan itu nakirah fi siyaqi asyart. Fahuwa yufidul umum, ya. Kebaikan yang dimaksud di sini kebaikan yang bersifat umum dunia dan akhirat. Jika Allah Tabaraka wa Taala menghendaki seseorang berada dalam kebaikan, maka Allah membuatnya memahami agama. Nabi enggak mengatakan Allah membuatnya beragama, enggak. Bukan begitu hadisnya. Yufaqihu. Allah membuatnya faham agama. Beragama banyak orang beragama, tapi yang faham agama hanya sedikit. Maka hanya orang yang faham agama ini saja yang akan berjuang untuk Islam, yang akan mencintai Islam, yang akan memanfaatkan apa yang dia miliki untuk mendukung Islam. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, Qarun sombong setelah diberikan Allah karunia berupa kekayaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Sekelompok orang mencoba memberikan nasihat kepada Qarun. Mereka mengatakan, wahai Qarun, jangan berbangga diri dengan kekayaan ini. Jangan sombong dengan kekayaan ini. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah enggak suka dengan orang yang membanggakan diri dengan kekayaan. Ya. Jadi Qarun yang sudah salah jalan diingatkan oleh orang-orang yang sadar. Orang-orang yang mengetahui kebenaran mendatangi Qarun membawa nasihat dengan penuh keikhlasan. La tafrah. Jangan banggakan dirimu dengan kekayaan ini. Kekayaan ini Allah yang memberi. Kekayaan ini Allah yang memberi, maka jangan membanggakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri. Lebih-lebih orang yang membanggakan diri dengan dunia. Orang yang membanggakan diri dengan akhirat saja Allah enggak suka, ya. Anda salat, Anda berzakat, Anda puasa, lalu Anda ujub. Membanggakan diri Allah suka enggak? Allah enggak suka. Anda salat subuh, Anda qiyamul lail misalnya, begitu siang ketemu kawan, oh dibanggain diri. Semalam saya qiyamul lail, perasaan Isra Mi'raj aja udah. Ya. Nah, Ibnul Jauzi rahimallahu taala mengatakan banyak orang yang tertipu dengan amal karena enggak paham tujuan amal. Tahajud itu mahal karena letaknya di malam hari. Karena terletak di dalam waktu yang penuh rahasia. Mereka enggak paham. Sehingga begitu malam berlalu, siang telah datang, kerahasiaan tahajud ini dibuka. Bahkan sebagian orang menggunakannya untuk kebanggaan. Akhirnya apa? Hapus kemuliaan yang seharusnya dimiliki. Nah, maksud kita jemaah sekalian, orang yang berbangga diri dengan kebaikan, dengan akhirat saja enggak dibenarkan. Apalagi berbangga diri dengan dunia seperti Qarun. Nah, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri. Satu ayat berikutnya, atau ayat berikutnya di ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat kedua untuk Qarun. Carilah akhirat dengan penuh kesungguhan. Namun jangan lupakan bagian yang harus kau peroleh dari dunia. Jadi agama kita ini bukan agama yang menjauhkan orang dari dunia dalam pengertian yang negatif. Tidak. Kita hidup, kita bergerak, kita berjalan di atas dunia ini. Maka kita enggak bisa melepaskan diri 100% dari dunia. Hanya saja Allah tabaraka wa taala mengatakan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepadamu kesehatan, buatlah kesehatan ini menghasilkan akhirat. Allah berikan kepadamu kekayaan, buatlah kekayaan ini menghasilkan akhirat. Karena jemaah sekalian, sesuatu yang mampu dilakukan sekarang ternyata tidak dilakukan, ini akan menjadi penyesalan esok di akhirat. Semua yang disesali seseorang di akhirat adalah sesuatu yang telah mampu ia lakukan namun dia tidak melakukannya. Akan halnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan karena tidak mampu. Dia tidak haji karena memang enggak mampu, ini tidak akan menjadi penyesalan di akhirat. Nah, adapun sesuatu yang bisa dilakukan tetapi ternyata diabaikan begitu saja, maka percayalah ini adalah sesuatu yang betul-betul akan disesali di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu berfikirlah, merenunglah jemaah sekalian, apakah ada sesuatu yang mampu Anda lakukan lalu Anda abaikan begitu saja? Kalau jawabannya iya, maka ini akan menjadi penyesalan di depan Allah tabaraka wa taala. Semua orang-orang yang menyesal adalah mereka yang mengabaikan kemampuan. Mampu tidak mau, ini akan menjadi penyesalan. Akan halnya orang yang ini tidak akan menjadi penyesalan. Nah, maka oleh sebab itu kita katakan Allah berikan kesehatan, gunakan kesehatan untuk menghasilkan kebaikan. Allah berikan harta, gunakan harta untuk menghasilkan kebaikan. bahwa Allah telah membuka peluang, memberikan kesempatan, ternyata tidak dimanfaatkan, maka ini akan menjadi penyesalan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Silakan mencari dunia, tetapi sekedarnya. Jemaah sekalian, perhatikan dalam surat Al-Jumat misalnya. Ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Apa arti fas'au? Apabila telah Anda dengarkan panggilan salat Jumat, maka fas'au, bersegeralah. Nah, itu kalau untuk urusan ibadah fas'au, bersegeralah. Tapi dalam surat Al-Mulk kalau berbicara dalam dunia, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atas punggungnya. Nah, ini jangan salah pasang. Untuk urusan akhirat kata Allah, berlarilah, bersegeralah. Tetapi untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia, famshu fi manakibiha, berjalanlah. Nah, berjalanlah untuk urusan dunia. Tetapi bersegera dan berlarilah untuk urusan akhirat, jangan dibalik. Urusan dunia berlari, urusan akhirat berjalan. Itu kebalikan. Tapi masih bagus kalau jalan daripada duduk, enggak ngapa-ngapain. Jadi jemaah sekalian, kita lihat dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu bahasa yang ajaib dalam beramal. Kita lihat misalnya Allah Tabaraka wa taala berfirman, wasari'u. Apa arti wasari'u? Bersegeralah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wasabiqu, dan berlomba-lombalah. Dalam ayat lain Allah berfirman, falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba. Dalam ayat lain Allah berfirman, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Berlari, bersegera, berlomba. Ini bahasa kebenaran. Jadi orang yang berjalan, ya, berjalan kemudian perlahan-lahan, orang seperti ini akan terlambat dalam berbuat baik. Maka lo mengatakan wasari'u, wasabiqu, falyatanafasil mutanafisun, fafirru ilallah, jangan sampai terlambat. Dari dua ayat yang tadi, wasari'u artinya bersegeralah. Kalau wasabiqu, berlombalah. Kira-kira mana yang lebih tinggi? Bersegera nomor dua, wasabiqu, berlomba. Mana yang lebih tinggi? Bersegera atau berlomba? Ah, ini khilafiyah ini ulama-ulamaannya, ya. Ini dari mazhab sebelah ini, sabiku, berlomba katanya lebih tinggi. Ah, ya, tapi pembawa acara kita yang mulia, wah, wasari'u katanya lebih tinggi. Ah, ya. Yang lebih tinggi adalah wasabiku, berlomba. Karena di dalam berlomba Anda dituntut untuk mengalahkan orang lain. Tapi kalau sekedar bersegera, yang penting Anda bersegera. Tapi kalau wasabiku, Anda harus mengalahkan orang lain. Dan falsafah ini yang tidak ada di benak sebagian orang yang beramal. Saya harus beramal untuk mengalahkan fulan. Saya harus beramal untuk mengalahkan fulan. Tidak ada ambisi mengalahkan orang dalam urusan akhirat. Tapi urusan dunia, oh, orang lain harus kalah. Orang lain harus kalah. Beli apa kamu? Motor. Motor apa? Bebek. Besok saya beli bebek jantan. Tapi kawan beli bebek jantan, udah ganti kamu udah. Ah, besok saya beli mobil. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah enggak mau kita bertarung dalam dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tanafasu." Urusan dunia kalian enggak boleh bersaing. Enggak boleh bertarung urusan dunia. Baik dunia dalam berbentuk harta ataupun dalam bentuk yang lain-lain. Dunia ini enggak layak untuk dipertaruhkan, ya. Enggak layak untuk menjadi perlombaan kita. Tapi urusan kebaikan, Allah berfirman, fastabiqul khairat. Kita harus berlomba dalam soal kebaikan. Dan ini yang terjadi di zaman para sahabat, bahwa mereka ini manusia-manusia yang hidup berlomba, saling mengalahkan dalam kebaikan. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi Qarun ini kaya, sombong. Berikutnya sekelompok orang memberikan nasihat. Nasihat terhadap seorang yang sombong. Dengarkan apa jawaban dari si sombong. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini bukan Allah yang ngasih. Saya jenius, saya pintar, saya ahli manajemen bisnis, makanya saya kaya. Ini dia Qarun, ya. Ini dia Qarun. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi orang-orang sombong ini memang anti nasihat. Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq." Akan aku jauhkan dari ayat-ayat ke orang-orang yang takabur. Maka orang yang akan mengambil kebaikan dan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran hanya mereka yang berjiwa tawadu. Hanya mereka-mereka yang merendahkan diri untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun orang-orang yang takabur, orang-orang yang menyombongkan diri, enggak akan pernah mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, akan ku jauhkan dari ayat ke orang-orang yang takabur. Maka jika anda lihat jemaah sekalian, dalam perjalanan semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud dan lain-lain, pendukung pertama dakwah semuanya adalah orang-orang miskin terlebih dahulu. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, siapa pendukung dakwah yang pertama? Orang miskin. Nabi Musa alaihi salam berdakwah, siapa pendukung dakwah yang pertama? Orang miskin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah, siapa pendukung dakwah yang pertama? Orang-orang miskin dan budak-budak sahaya. Betul ada orang kaya yang cepat mendukung dakwah. Abu Bakar orang kaya yang cepat mendukung dakwah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tetapi itu hanya sekelumit saja. Mayoritas pendukung awal setiap dakwah adalah orang-orang miskin. Coba anda dengarkan misalnya. Ketika Nuh alaihi salam datang dengan dakwah tauhid ke tengah-tengah kaum. Apa jawaban kaumnya? Agar anda tahu bagaimana takabur ini membuat seseorang anti nasihat. Mereka mengatakan faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka sekelompok orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh menjawab ajakan Nabi Nuh. Ma naraka illa basharan mislana. Kami tidak melihatmu kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Yang mengikuti dakwahmu hanya orang-orang rendahan. Badiyar ra'i, orang-orang bodoh yang enggak berpendidikan. Tuh. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Seujung kuku pun enggak ada keistimewaan kalian daripada kami. Bal nazunnukum kadzibin, bahkan kami yakin sekali kalau kalian ini para pendusta. Dengarkan jawaban yang begitu sombong ini, dengan jawaban ini sudah pantas kalau mereka kafir. Maka jemaah sekalian, hampir semua yang menolak kebenaran disebabkan karena kesombongan dalam jiwa mereka. Ini umat Nabi Nuh, calon orang-orang yang tenggelam dalam banjir bandang. Dengarkan jawaban ini. Nuh, kamu siapa sih? Manusia biasa bukan? Lantas pengikutmu siapa? Orang-orang rendah. Enggak punya status sosial. Pendidikannya juga enggak ada. Enggak pakai S. Ya. S1, S2 enggak pakai. Itu pengikutmu wahai Nabi Nuh. Jadi coba dengarkan. Bagaimana mereka sombong. Bagaimana mereka takabur. Jadi wajar dengan ketakaburan seperti ini mereka jauh dari kebenaran. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, setiap kali anda merasa jadi gini, ada ilmu iblis yang dipakai banyak orang, bahkan udah ngaji juga dipakai. Jangankan yang udah ngaji, guru ngajinya aja pakai, gitu ya. Itu si iblis itu ketika disuruh usjudu li Adam, wahai iblis dan kalian semua para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali kecuali iblis. Kecuali iblis. Semuanya sujud. Allah tahu kenapa iblis tidak sujud, tapi Allah mencoba konfirmasi, "Ma manaka an tasjuda iz amartuka?" Kenapa sih enggak mau sujud padahal aku yang memerintah? Seakan-akan Allah mengatakan, "Iblis, kalau perintahku berarti kebaikan." Ya, itu falsafah. Kebaikan itu setiap perintah Allah kebaikan. Sujud kepada manusia kafir, tapi kalau diperintahkan kepada Adam berarti kebaikan. Kenapa? Perintah itu sepenuhnya kebaikan. Betul tidak? Menyembelih anak boleh enggak? Jangan coba-coba, ya kan? Tapi ketika Ibrahim disuruh, ada suruhannya, maka dia menjadi kebaikan. Jadi kebaikan itu berada dalam perintah, suruhan. Kalau ada suruhannya, berarti kebaikan, suruhan dari Allah tapi, ya. Jadi Allah berfirman, "Iblis, kenapa enggak mau sujud? Kan yang memerintah saya." Nah, kenapa enggak mau sujud yang memerintah saya? Jawaban iblis ini yang ingin kita pelajari. Kata iblis, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik dari Adam. Toh, saya lebih baik dari Adam. Setiap kali Anda merasa lebih baik dari orang lain, ini ilmu iblis ini. Iya. Dan ilmu iblis ini enggak hanya menimpa orang awam model kita, ya. Banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai juga begitu, ya. Kiai, ustaz, habaib, apalah atribut-atributnya gitu kan. Tapi ternyata dadanya kotor dengan ilmu iblis. "Ana khairum minhu." Aku lebih baik dari dia. Siapa sih dia? Sarjana dalam negeri. Kita nih sarjana luar negeri. Ingat, ilmu iblis itu simpel. "Ana khairum minhu." Aku lebih baik dari dia. Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kapan seseorang dinamakan tawadu? Kata Imam Hasanul Basri, jika engkau keluar ke jalan, lalu setiap orang yang Anda temui, Anda berpikir, pasti dia lebih baik daripada saya. Ya, jadi kalau masih ada dalam pikiran, saya lebih baik dari dia, ini ilmu iblis ini. Maka sebab itu jemaah sekalian, ada beberapa atribut yang membuat pikiran kita kadang-kadang berkata, saya lebih baik dari dia. Mungkin pendidikan kita tinggi, lalu kita mengatakan, aku lebih baik dari dia. Mungkin harta kita lebih banyak, lalu kita berkata, aku lebih baik dari dia. Atau mungkin saya ustadz, dia ini apalah dia, saya lebih baik dari dia. Ingat, kata-kata ini adalah sebuah perkenalan karakter iblis ini. Nah, jadi jangan sampai sujud mantap hati kotor, ya. "Ana khairum minhu." Ingat jemaah sekalian, jangan berhias, jangan hias lahiriah untuk pandangan manusia. Sebab Allah yang Maha Melihat enggak melihat lahiriah ini, Allah melihat dalam, Allah melihat hati kita. Walau tubuh ini tunduk, rukuk, sujud di depan Allah, tapi kalau hati ini kotor dengan ucapan apa tadi? "Ana khairum minhu." Allah subhanahu wa ta'ala enggak mau. Allah subhanahu wa ta'ala enggak mau. Maka jemaah sekalian yang semati takabur. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila aku melihat orang yang lebih tua, aku ngerasa pasti kebaikannya lebih banyak, karena dia lebih tua. Tapi jika aku melihat orang yang lebih muda, aku berkata, pasti kejahatannya lebih sedikit, karena dia masih muda. Kalau aku melihat orang yang sebanteran saya, yang seusia dengan saya, pasti aku tidak lebih baik, karena kita sama usianya. Nah, jadi Imam Ahmad mengelola pikirannya seperti itu. Melihat orang yang lebih tua, pasti kebaikannya lebih banyak, lebih tua. Walaupun tidak selalu demikian, ya. Kan banyak orang tua yang ternyata manusia kardus juga, ya. Udah tua tapi gak tahu menahu dengan kebenaran. Tapi ini maksudnya itu, taruhlah orang. Tapi untuk Anda sendiri jangan. Melihat orang yang lebih tua, pasti kebaikannya lebih banyak, karena dia lebih tua. Tapi melihat orang yang lebih muda, ini pasti dosanya lebih sedikit, karena lebih muda. Kalau ketemu dengan teman sebaya, usia sama, pasti saya gak lebih baik. Usia kita sama. Nah maka jemaah sekalian yang saya hormati, jangan sampai ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Ulama-ulama kita mengatakan, ilmu dan kebenaran ini bagaikan air, hanya mengalir ke tempat yang rendah. Kalau Anda berada di tempat yang tinggi, Anda tidak akan mendapatkan air kebenaran yang mengalir tersebut. Oleh sebab itu Anda harus merendahkan bahu, turunlah ke tempat yang rendah, kesanalah air kebenaran ini akan mengalir. Orang-orang Arab mengatakan bahwa at-tayalasan, tahu at-tayalasan enggak? At-tayalasan kalau orang wisuda itu kan ada yang dikalungin seperti ini. Apa namanya itu? Kayak selendang begitu. Syal ya, semacam syal. Cuman kalau dulu syal ini diberikan sebagai penghargaan. Orang-orang Arab mengatakan innama yu'tat tayalasanu liman sana'a bi ra'sihi hakaza. Syal kehormatan hanya diberikan ketika seseorang telah menundukkan kepala. Kalau Anda enggak menundukkan kepala, syal kehormatan enggak bakal dikasih. Bagaimana ngasihnya? Jadi maksudnya jemaah sekalian apa? Rendahkan hati, tawadukkan diri. Ilmu ini hanya diambil dengan ketawadukan. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya berikan antum sebuah cerita. Anda tahu bahwa guru yang paling dihormati oleh Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i rahimallahu taala. Imam Ahmad rahimallahu taala berkata, "Aku enggak pernah lupa berdoa semenjak 40 tahun untuk Imam Syafi'i. Saya selalu berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad ibni Idris. Ya Allah ampuni aku, ampuni orang tuaku dan ampuni guruku Muhammad ibni Idris," yaitu Imam Syafi'i rahimallahu taala. Jadi guru yang paling dihormati oleh Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ketika sekali waktu Imam Syafi'i rahimallahu taala pergi ke Mekah, waktu itu dia dari Basrah, ya dari Irak. Dari Irak dia akan pergi ke Mesir, tetapi dia mampir di Mekah. Kedatangan Imam Quraisy yang sesungguhnya penduduk asli Mekah ini disambut oleh ulama-ulama, ya. Imam Syafi'i datang, akhirnya ulama-ulama berkumpul. Ini mutiara datang, ilmu datang, kita harus bersimpu mendapatkan ilmu. Seluruh ulama-ulama hadis. Dan jemaah sekalian yang saya hormati, tidak dikhilafiahkan bahwa mujaddid dan pembaharu abad kedua adalah Imam siapa? Tidak dikhilafiahkan pembaharu agama ini di abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Juga kata Imam Nawawi, tidak dikhilafiahkan pembaharu abad kedua adalah Imam Syafi'i. Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu' mengatakan, makanya aku enggak ragu memilih mazhab Syafi'i. Antum mazhab apa? Hah? Asal jangan mazhab PI ya. Nah, kalau Syafi'i orang Betawi. Asy-Syafi'i. Jadi intinya jemaah sekalian, Imam Syafi'i sampai di Mekah. Sampai di Mekah, ulama-ulama Mekah kemudian berburu bertanya. Dan saya katakan bahwa Imam Syafi'i ini punya cita rasa ilmu yang khas. Kenapa? Karena kecenderungan ilmiah di zaman itu adalah hadis. Kemana-mana orang mencari hadis, kemana-mana orang mengumpulkan riwayat hadis. Innamal a'malu binniyat, kamu punya berapa jalur? Dua. Ah, kalah kamu. Saya punya 5 jalur. Nah, begitulah kecenderungan ilmiah saat itu, ya. Berlomba-lomba untuk mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Nah, di tengah kecenderungan ilmiah ini Imam Syafi'i berhasil muncul dengan sebuah aroma ilmu yang khas. Maka Imam Syafi'i keluar dengan ilmu fikih. Maka muncullah sebuah kitab yang luar biasa yang bernama kitab Ar-Risalah, ya. Imam Syafi'i mendapatkan surat dari Baghdad, ditulis oleh Imam Abdurrahman Ibn Mahdi. Beliau mengatakan, wahai Imam, Sulit bagi kami mengumpulkan dalil-dalil yang umum dan yang khusus, yang mutlak dan yang muqayyad. Tolong tulis kaedah-kaedah untuk memudahkan kami memahami Al-Quran dan hadis. Akhirnya Imam Syafi'i menulis buku ini. Setelah ditulis dikirim ke Baghdad. Cuman orang-orang Baghdad bingung namanya apa ini. Ulama-ulama Baghdad langsung berkumpul, ini luar biasa, ilmu besar datang. Tapi namanya apa? Nah, kalau Anda nulis buku yang pertama apa? Nama dulu, ya kan? Kalau Imam Syafi'i tidak berpikir demikian, maka ditulis, dikirim, tidak ada namanya. Apa dong namanya ini? Akhirnya mereka berpikir, ini buku ditulis Imam Syafi'i kan karena sebuah risalah dari Imam Abdurrahman bin Ma'. Ya sudah, katakan saja namanya kitab Ar-Risalah, ya. Sudah pernah baca belum? Belum pernah, ya. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, murid Imam Syafi'i, mengatakan, aku membaca buku ini 300 kali. Padahal tebalnya segini, ini lebih tebal dari Al-Quran. Nah, jadi dengan pola ilmu yang sangat khas inilah, maka beliau rahimahullah ta'ala kemudian dijuluki sebagai mujaddid. Yang ingin kita jelaskan, sampai di Mekah, hampir semua ulama-ulama Mekah datang bermajelis kepada Imam Syafi'i. Padahal mereka semua adalah imam, ya. Mereka semua adalah imam dan mereka juga bermajelis kepada Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Tawaduk. Tetapi ada satu imam yang tidak mau datang. Datang sekali, dua kali, ketiga kalinya enggak mau datang. Beliau adalah salah seorang mahaguru Imam Bukhari. Namanya Imam Al-Humaidi. Dia enggak mau datang. Pertama kali datang betul, habis itu enggak datang lagi. Selanjutnya setelah urusan selesai di Mekah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melanjutkan perjalanan ke Mesir. Imam Syafi'i pergi, tidak lama kemudian Imam Ahmad sampai di Mekah. Berkumpul pula ulama-ulama Mekah karena kedatangan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, saya berharap saudara-saudara sekalian sudah memuaskan keinginan ilmiah, selera ilmiah kalian dengan laki-laki Quraisy, imam yang mulia Imam Syafi'i. Al-Humaidi mengatakan, semuanya hadir, aku tidak. Ya. Kata Imam Ahmad, kenapa kamu enggak hadir? Kata dia, aku bertanya kepada Imam Syafi'i 10 pertanyaan. Dia benar 3, salah 7. Makanya aku enggak datang. Imam Ahmad marah, subhanallah. Kau abaikan 7 kebenaran karena 3 kesalahan. Pola pikir kamu model apa? Nah, ini nasihat Imam Ahmad ini perlu diketahui banyak orang. Karena kadang-kadang sebagian orang, kalau ada seorang guru, seorang ustadz, salah satu, sampai kiamat tuh gak bakal diambil ilmunya. Ya kan? Jadi dipikir rupa-rupanya ustadz ini gak boleh salah. Begitu ada seorang ulama misalnya, seorang kiai, seorang ustadz, begitu udah salah, ustadz ini salah, oh kalau begitu ditahzir nih, kita harus jauhin. Bukan begitu ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang terlebih dikenal adalah kebaikan, maka kejahatannya, ya, kalau seseorang yang lebih dikenal sebagai orang baik, lebih dikenal sebagai guru ahli sunnah wal jamaah, kesalahan-kesalahan kecilnya ditutupi agar tidak diketahui sehingga ia tetap berdakwah. Nah, jadi maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menasihati Imam Al-Humaidi. Beliau mengatakan, kau abaikan 7 kebenaran hanya karena 3 kesalahan Imam Syafi'i. Pola pikir kamu model apa? Akhirnya Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala menyesal. Beliau menyesal, saya telah salah. Akhirnya beliau pergi, membayar kesalahan, berjalan menuju Mesir untuk berguru kepada Imam Syafi'i. Sesampainya di Mesir, beberapa saat kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wafat. Karena Imam Syafi'i wafat dalam usia muda berapa tahun? 53 tahun. Namun yang ingin kita jelaskan jamaah sekalian bahwa tidak akan ada yang mengambil ilmu ini kecuali orang-orang yang tawadu. Tadi kita lihat si Qarun mengabaikan nasihat disebabkan karena takabur. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, tadi dalam ucapan Qarun coba lihat, innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini bukan anugerah Allah, tapi ini buah dari kepintaran dan kecerdasan. Jadi 2 miliarder yang dibicarakan Al-Quran, coba bandingkan. Sulaiman alaihi salam milioner, ya kan? Apa kata Sulaiman? Beliau mengatakan, "Haza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Kekayaan ini karunia dari Allah sebagai ujian, aku bersyukur atau saya kufur. Sulaiman melihat kekayaan sebagai karunia, lalu ia memahaminya sebagai ujian. Tetapi Qarun ini melihat kekayaan sebagai apa? Ini kekayaan karena aku pintar. Dia tidak melihat kekayaan sebagai anugerah. Oleh sebab itulah dia tidak menggunakan harta, memahami harta sebagai ujian. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Qarun rupa-rupanya melihat harta sebagai hak, bukan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda sekali harta yang dianggap sebagai hak dan harta yang dianggap sebagai anugerah. Harta yang dianggap sebagai anugerah akan membuat kita bersyukur, akan kita anggap sebagai ujian. Tapi ketika harta dipahami sebagai hak, maka akan sulit bagi seseorang untuk memahaminya sebagai ujian. Saya suka punya pertanyaan kemarin di pesantren di Baitul Quran sana, Baitul Arqam sana, kita juga punya teka-teki begini. Menurut antum lebih bagus mana, berpenghasilan tetap dan tetap berpenghasilan? Wah, itu dua itu. Berpenghasilan tetap. Satu lagi, tetap berpenghasilan. Menurut antum mana yang lebih bagus? Silakan khilafi, enggak perlu dalil kalau yang ini, ya. Enggak perlu ada dalil. Berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan, mending mana? Tetap berpenghasilan, baik. Kalau berpenghasilan tetap, contohnya apa tuh? Berpenghasilan tetap, contohnya, soalnya begini ya, ini anak muda yang datang melamar, pasti mentok kalau calon mertua bertanya, kamu sudah berpenghasilan tetap belum? Makanya kita ajarin nih, kalau ada anak muda yang mau jadi menantu, kalau calon mertua ngomong begitu, lawan mertua, mer, gitu ya. Saya belum berpenghasilan tetap, saya tapi tetap berpenghasilan. Biar bingung tuh mertua, ya kan? Biar bingung. Iya, jadi ini anak muda yang udah tersiksa dengan fitnah, pengen lepas segera dari fitnah ini. Lalu begitu sudah mau khitbah, saya datang ingin melamar putri bapak, kamu udah punya penghasilan tetap, betul? Ya udah, rontok semangat kawan-kawan kalau udah begitu. Ya kita masih sama-sama kuliah, ya, penghasilan tetap dari mana? Maka oleh sebab itu ini kita kasih pelajaran nih. Bagus mana, penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Hah? Kalau berpenghasilan tetap, contohnya seperti PNS, seperti karyawan, ini orang-orang yang berpenghasilan tetap itu. Tapi kalau orang yang tetap berpenghasilan, contohnya pedagang, ya, contohnya petani, ya kan? Ini termasuk orang-orang yang tetap berpenghasilan. Mana yang lebih gede menurut antum? Berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Ya anta beranta, ya. Cuman begini, orang-orang yang tetap berpenghasilan biasanya tawakal dan doanya lebih mantap. Ya, pedagang tuh begitu dibuka warung, buka toko, ada nggak nih pembeli ini? Udah begitu salat zuhur, doa dia, tawakal dia. Besok harus ngirim belanja anak ini, kalau warung nggak laris hari ini bagaimana? Doa dia, tawakal dia. Tapi kalau orang yang tetap berpenghasilan, pokoknya tanggal 30 5 juta aja. Itu udah pasti tuh. Jadi enggak perlu doa, enggak perlu tawakal, pokoknya 5 juta. Iya kan? Nah, jadi nyaris tidak ada tawakalnya orang-orang yang berpenghasilan tetap itu. Nyaris, nyaris. Kecuali udah ngaji, ya. Kalau udah ngaji tawakal itu ya. Ah. Tapi kalau orang yang tetap berpenghasilan ini, ya kalau enggak doa enggak tawakal bagaimana lagi? Itu petani-petani coba lihat tuh sawah ya, pertanian mereka kalau malam kan enggak mungkin dijagain ya kan? Dia pulang ke rumah, siapa yang jagain? Tawakalnya Allah. Ini sawah ditinggal malam-malam, tawakal Allah. Ya. Jadi luar biasa, dan hasilnya juga berbeda. Ini orang-orang yang berpenghasilan, orang-orang yang tetap berpenghasilan petani bis, begitu ternyata berhasil, syukurnya luar biasa itu. Begitu sore toko ditutup, dapat berapa? 10 juta. Aduh, syukurnya luar biasa. Tapi kalau orang yang berpenghasilan tetap, udah dapat belum? Udah, berapa? Katakan misalnya 10 juta, biasa-biasa aja. Dingin-dingin saja. Kenapa? Ini tadi nih, Koruni itu melihat kekayaan sebagai hak. Nah, jadi sebagian orang, tentu enggak semua ya. Sebagian orang yang berpenghasilan tetap ngerasa gaji ini adalah sebuah hak. Jadi kalau harta difahami sebagai hak, bukan sebagai anugerah, maka akan sulit untuk disyukuri. Lihatlah harta, lihat semua pemberian Allah sebagai anugerah, bukan sebagai hak, agar kita lebih mudah untuk mensyukurinya. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, lalu kemudian sisi lain dari ucapan Qorun yang ingin kita garis bawahi, bahwa Qorun mengaitkan nikmat dengannya. Ya, saya kaya, saya miliuner karena saya pintar. Jadi kekayaan ini sama sekali tidak dihubungkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kesombongan lain. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, walau tangan ini yang nampak bergerak, fikiran inilah yang terus menerus melakukan analisa-analisa bisnis, tetapi jemaah sekalian, ketika segalanya berhasil menjadi sebuah rezeki, jangan mengaitkan kekayaan ini dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan ikhtiar. Tetapi kaitkan semua hasil usaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syukur ini akan menjadi jalan bagi orang-orang yang melihat kekayaan adalah sebuah anugerah. Adapun orang-orang yang melihat kekayaan adalah hasil kerja, orang seperti ini akan sulit untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, tidak anda heran kalau kemudian harta itu selalu membuat seseorang banyak maksiat kepada Allah. Karena harta ini tidak diterima dengan syukur. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'asallaha man syakarallah. Tidak mungkin seseorang yang bersyukur maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi selalu saja maksiat ini terjadi karena tidak ada rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, enggak mungkin terjadi satu maksiat pun tanpa menggunakan pemberian Allah. Betul enggak? Jadi tidak akan ada satu maksiat tanpa menggunakan pemberian Allah. Ya, mau berjudi harus ada duitnya. Duit itu kan Allah yang ngasih. Mau ngelihat yang haram kan harus mata. Mata Allah yang ngasih. Mau ngerumpi kan harus punya lisan. Lisan itu Allah yang ngasih. Ternyata tidak ada satu maksiat tanpa pemberian Allah. Cuman kita gak punya malu aja. Allah ngasih lisan, bukannya disyukuri. Allah kasih mata, bukan disyukuri. Allah kasih telinga, bukan disyukuri. Maka percaya jemaah sekalian, di antara bentuk kejahatan kita, bahwa anda ada rasa malu. Allah berikan sesuatu, ternyata memudahkan maksiat kadang-kadang. Waliyahubillah. Baiklah jemaah sekalian, kalau waktu, saya juga udah silai, jam berapa itu? Jam 6 ya. Baik, jam 6 kita insya Allah buka sesi tanya jawab setengah jam ke depan ya. Jadi mungkin untuk sesi kajian demikian, kita buka sesi tanya jawab aja Ustaz ya. Baik, jemaah sekalian. Kita masuk di sesi kedua bertanya jawab bersama Ustaz, dan kami persilakan untuk kesempatan pertama mungkin. Jika ada dari hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, jika belum ada, kami bacakan satu pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita antara berlomba dalam kebaikan untuk saling mengalahkan dengan ilmu iblis, saya lebih baik dari dia, karena akan timbul rasa bangga ketika kita bisa mengalahkan orang lain. Terima kasih. Jadi berlomba kebaikan tapi pakai jurus iblis itu. Ya, ana khairum minhu. Jadi kalau Anda cuma mengalahkan lahiriah, ya, wah, saya udah 2 juz, kamu berapa? Saya 1 juz. Oh, kamu 1 day 1 juz, kalau saya 1 day 3 juz. Gitu kan? Kadang-kadang kawan-kawan yang enggak suka dengan teori 1 day 1 juz karena dia 1 day tidak ada juznya. Makanya enggak suka, apaan tuh 1 day 1 juz? Bidah itu. Kalau kamu 1 day berapa juz? Enggak ada. Pantesan. Mestinya bukan begitu. Kalau kawan 1 day 1 juz, kamu 1 day 3 juz. Itu minimal itu, ya. Atau 1 day 2 juz misalnya, kalahin orang lain. Jadi gini nih, kalau urusan duniawi kita kurang tidur kalau dikalahin sama orang. Tapi kalau urusan ukhrawi enggak masalah gitu kan? Ah, enggak masalah, kita dikalahin orang lain juga nyaman banget itu. Kenapa begitu? Waliyahulillah. Jadi jemaah sekalian, kita berhasil mengalahkan orang lain lalu kemudian jadi sebuah berita. Saya udah 2 juz, kamu baru 1 ya. Nah, ini kalau hanya sebuah cerita, sebuah berita enggak masalah. Ilmu iblis itu di dalam, ana khairum minhu di dalam, saya lebih baik dari dia itu di dalam. Ya, kalau cuma di luar enggak masalah. Semalam gimana kamu baca Quran berapa juz? 1. Oh, berarti menang saya. Saya 5 juz. Itu cuma lahiriah, enggak masalah itu, ya. Enggak masalah. Yang enggak boleh adalah di dalam ini. Di dalam ini jangan sampai ada ana khairum minhu. Ternyata aku lebih baik dari dia. Kalau lahiriah saja enggak masalah. Cuman hati-hati lahiriah yang merusak batiniah itu aja. Hati-hati dengan lahiriah yang merusak batiniah. Kamu udah berapa? 1. Kalau saya 2 juz. Kalau udah titik itu enggak masalah tuh. Tapi kalau masih koma, ternyata ada. Ternyata ana khairum minhu, itu bahaya. Nah, jadi baiklah jemaah sekalian, kita ingin mengalahkan seseorang, kita hanya melihat kemenangan kita secara lahiriah saja. Ya, saya sudah mengalahkannya secara lahiriah, tapi dalam amal lain pasti dia mengalahkan saya pula. Saya mengalahkan dia dengan 1 day 3 juz, dia 1 day 1 juz, tapi dia akan mengalahkan saya mungkin dalam tahajud. Semalam dia 8, kalau saya minimalis. Ya, setiap malam 1 rakaat doang, ya. Minimalis. Kan sekarang bukan rumah aja minimalis. Semua serba minimalis. Nah, baik jemaah sekalian. Jadi yang tidak boleh adalah ana khairum minhu ini menjadi sikap batin kita melihat kemenangan kita mengalahkan orang lain. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum. Kami persilakan jika ada dari hadirin. Baik. Kita ambil pertanyaan dari pendengar, dari Abu Fauzia di Kambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketika kita melihat saudara kita memiliki harta yang berlimpah, maka terkadang terbersit dalam hati untuk seperti dia. Pertanyaannya, apakah hal ini menunjukkan kekurang syukuran kita terhadap nikmat Allah? Jadi kadang-kadang kita lihat orang punya kekayaan, lalu kita pun pengen seperti itu, ya. Nah, sebenarnya jemaah sekalian, walaupun ini hanya sebuah keinginan, tapi ini dilarang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah seseorang di antara kalian mengangan-angankan anugerah yang diberikan kepada orang lain. Jadi ulama-ulama kita demikian Allah menutup pintu dengki. Sekedar menginginkan apa yang dimiliki orang, sebaiknya juga jangan. Tetapi jemaah sekalian, tentu kalau tidak sampai kepada tingkat hasad, belum menjadi sebuah dosa. Kalau hanya sekedar ghibtah, yang dinamakan ghibtah, orang punya, Anda lalu ingin punya pula. Kamu punya apa? Saya baru beli mobil. Oh baik, saya beli juga dah. Jadi kalau sekedar ingin punya apa yang dimiliki orang ini namanya ghibtah. Walaupun ini tidak berdosa, tapi sebaiknya jangan. Berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah seseorang di antara kalian menginginkan apa yang dianugerahkan Allah terhadap orang lain. Jangan menginginkan itu. Tapi kalau sampai menginginkan yang dimiliki orang dengan hasad, dia punya mobil, pasti saya hilangin biar jadi milik saya. Jadi berbeda antara hasad dengan ghibtah. Kalau ghibtah itu kita pengen apa yang dipunya orang lain tanpa menghilangkan milik orang lain. Kamu punya, biarlah kamu punya, saya juga punya. Itu ghibtah namanya. Tapi kalau hasad, orang punya, oh gak boleh punya tuh, saya yang harus punya. Jadi ini orang diusahakan agar kekayaannya hilang supaya dia kaya. Itu namanya hasad. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sepertiga kejahatan di muka bumi ini dari hasad. Sepertiga dari hasad, sepertiga lagi takabur, sepertiga lagi serakah. Ini kejahatan semuanya terkumpul dalam tiga. Serakah, hasad, takabur. Takabur itu yang mengakibatkan iblis diusir. Serakah ini yang membuat Adam diusir dari surga. Hasad ini yang membuat Qabil membunuh Habil. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid mengatakan semua kejahatan kembali kepada tiga hal ini. Serakah, takabur, dan hasad. Nah jadi oleh sebab itu, kalau sampai menginginkan kekayaan orang dengan sebuah keinginan hasad, ini tentunya diharamkan dalam Islam. Tapi kalau menginginkan yang dimiliki orang dengan sebuah keinginan ghibtah, ini tidak dosa meskipun sebaiknya dihindari disebabkan karena ayat yang tadi. Jemaah sekalian, ulama-ulama kita mengatakan bahwa orang-orang yang dengki adalah orang-orang yang menggugat pemberian Allah pada orang lain. Nah, jadi orang lain diberikan Allah mobil, dia enggak. Kok dia bisa punya mobil, saya enggak. Nah, jadi orang dengki ini adalah orang-orang yang menggugat pemberian Allah. Seakan-akan Allah enggak bijaksana. Allah Ta'ala alam. Ya baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selanjutnya masih pertanyaan dari pendengar. Ustaz, mana sebenarnya yang lebih utama, orang yang berangan-angan kaya atau berpasrah diri dalam qanaah terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya? Terima kasih. Mana yang lebih baik, berangan-angan kaya gitu kan, kemudian qanaah? Jemaah sekalian yang saya hormati, satu hal yang ingin saya kasih tahu. Seluruh hal yang diminta, yang bisa positif, bisa negatif, jangan memintanya tanpa dikaitkan dengan yang positif. Maksud saya begini, harta ini bisa positif, bisa menjadi negatif. Maka Anda harus meminta harta dalam kaitannya dengan sesuatu yang positif. Ya Allah berikan aku harta, itu enggak bagus. Karena harta, sekedar harta, itu pedang bermata dua kata orang. Nah jadi agar ini pedang bermata satu, Anda harus memintanya dalam hubungannya dengan sesuatu yang positif. Ya Allah jadi berikan kepada aku harta yang halal untuk bisa aku membantu orang fakir miskin. Jadi kasih tahu sisi positif dari permintaan kita. Itu kalau permintaan kita sesuatu yang bisa menjadi positif dan negatif. Jabatan itu bisa positif bisa negatif. Maka Anda memintanya kepada Allah dalam hubungannya dengan sisi positif. Ya Allah, berikan aku jabatan A, biar aku bisa membantu orang miskin. Nah ya, tapi bahwa Anda berdoa, ya Allah berikan aku jabatan, berikan aku harta. Anda meminta sesuatu yang tidak positif dan tidak negatif, bisa berbahaya, bisa menguntungkan. Ini nomor satu. Nomor dua, lebih baik mana mengangan-angankan kekayaan? Tentu pertanyaan ini masih kurang. Mengangan-angankan kekayaan untuk kebaikan atau kemudian seseorang menjadi qanaah. Jemaah sekalian yang saya hormati, menurut antum mana yang lebih baik? Kita qanaah atau mengangan-angankan kekayaan? Ya, qanaah ini kan kondisi real kita, ya kan? Nah kalau mengangan-angankan itu baru di atas awan itu, belum turun ke bawah, baru di atas angan. Sehingga dua-duanya tidak kontradiktif. Silakan qanaah sambil mengangan-angankan kekayaan, tapi untuk kebaikan. Tetapi sebelum kekayaan ini datang untuk menjadi jalan kebaikan, sebelum itu datang, maka sekarang qanaahlah dengan apa adanya. Ya, kita bersifat qanaah. Kata ulama kita, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang enggak pernah hilang, enggak pernah habis. Qanaah itu adalah tabungan yang enggak pernah habis. Kalau Anda nabung duit itu habis, tapi kalau yang ditabung qanaah enggak pernah habis. Kata ulama kita begitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana status harta kita sebagai karyawan notaris yang kebanyakan transaksi notaris membantu bank-bank konvensional? Ya, kalau sudah bank konvensional jangan dibantulah. Ya. Jadi gini, dengar baik-baik. Ini bank konvensional ini bernapas lega di Indonesia karena kita nerima. Bayangin kalau umat Islam 82% umat Islam Indonesia sepakat enggak boleh ada bank konvensional. Itu bank-bank konvensional langsung tutup itu. Benar enggak? Dibuka pendaftaran karyawan di bank konvensional A. Umat Islam bilang enggak ada yang mau. Ya kalau cuma nasabahnya kafir, berapa kafir di negara ini? Non muslim berapa? Mereka sedikit. Konvensional ini punya keuntungan karena umat Islam ini. Umat Islam yang, maka oleh sebab itu sayangnya umat Islam ini menerima saja bank konvensional itu, ya. Sehingga karena umat Islam menerima, maka dia akhirnya berjalan dengan melenggang itu, ya. Dengan makin hari makin gendut dia. Nah, maka umat ini wajib kita sadarkan biar semakin hari penolakan terhadap bank konvensional ini semakin. Dan yang luar biasa, ini karyawan-karyawan bank mesti dengar ini, doanya enggak diterima Allah tuh. Tuh. Iya kan? Itu hadisnya ada, bukan ngomongan aja. Nabi kita bersabda dalam riwayat An-Nu'man bin Bashir. Kata Nabi, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lahu." Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli pakai duit haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah? Anda kalau minta doa jangan pada orang-orang yang kerja di bank begituan, ya. Doanya insya Allah enggak diterima Allah tuh. Iya, jadi Anda minta doa kepada orang yang hartanya halal. Ini hartanya halal, oh udah masya Allah, doain saya. Tapi kalau kerjanya di bank-bank seperti itu, enggak usah minta doa. Insya Allah enggak diterima Allah tuh. Insya Allah. Makanya sekali lagi kepada kaum muslimin yang kerja di bank-bank seperti itu, Anda dapat kekayaan tapi Anda enggak punya doa kepada Allah. Karena Nabi mengatakan orang yang makan haram, minum haram, pakaiannya dibeli dengan duit haram, itu doanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau cuma penampilan lahirnya luar biasa, ya kan? Pakaiannya necis banget, belum mobilnya mengkilap banget, tapi apa? Dalam pandangan Allah ternyata enggak lebih dari manusia terlaknat. Waliyazubillah. Sebab orang-orang yang memakan riba, kemudian yang menerima riba, lalu kemudian juru tulis riba, kemudian saksi-saksi riba, ini semuanya adalah manusia terlaknat, kata Nabi SAW. Jadi apa artinya pakaian necis, kendaraan mengkilap, kalau isinya manusia laknat, kan enggak ada gunanya. Jadi udah, kita himbau agar semuanya segera taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segera taubat, semuanya akan berakhir. Hidup ini 10, 20, 30 tahun semuanya akan berakhir dengan kematian. Di sana kehidupan yang abadi. Jadi sudah ya, taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, yang ditinggalkan karena Allah akan diganti sendiri oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan diganti sendiri oleh Allah. Kita punya kawan, punya gaji sebuah sangat besar di sebuah perusahaan. Ya, di sebuah perusahaan gajinya lumayan besar. Ya, di atas 30 juta itu. Di atas 30 juta. Tapi dia udah ngaji. Udah ngaji. Akhirnya kita sarankan, ini pekerjaan begini enggak baik ini. Enggak baik ini. Segera keluar. Akhirnya tempur dulu dengan istrinya, kan? Karena istrinya enggak nerima kalau dia keluar. Biasa, ya dengan gaji seperti itu beli kangkung aja ke Singapura. Bayangin itu. Iya, maksudnya kan dia shopping sekali sebulan enggak mau ke Singapura, ya kan. Bayangin itu dengan kekayaan model begini nih, beli kangkung aja ke Singapura. Kamu kalau kerja jadi kere kamu. Akhirnya tempur dengan istrinya, sudah. Saya bekerja mulai sekarang berhenti. Kalau enggak mau, 100% saya setuju menceraikan kamu. Terserah. Cuman dia bilang, Ustaz, kalau saya ceraiin, ada gantinya enggak? Wah. Saya bilang, ini cari gara-gara juga ini. Jadi walhasil, semalam saya udah bilang jamaah sekalian, ibadah yang terberat dalam Islam ini apa? Yakin. Sebab untuk sampai kepada keyakinan, Anda harus membantah logika. Anda harus membantah logika. Dengar, sebelum saya lanjut, Musa alaihi salam, Allah berfirman, wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi. Wahai Musa, malam ini juga kau harus bawa kabur Bani Israel. Kalau tidak, besok kalian sudah ditangkap densusnya Firaun. Nah, maksudnya pasukan Firaun ya. Akhirnya jemaah sekalian, malam hari itu juga Nabi Musa alaihissalam membawa kabur Bani Israel. Membawa kabur Bani Israel. Tetapi pelarian ini mentok dengan Laut Merah. Sementara tentara Firaun di belakang, Allah berfirman, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Setelah kedua belah pihak sudah saling melihat, umat Nabi Musa ngelihat nih, pasukan udah dekat nih. Kamandannya langsung togutnya. Firaun sendiri yang jadi kamandan. Pasukan Firaun juga ngelihat nih, buruan sudah di depan mata. Setelah keduanya saling memandang, pasukan Firaun makin mendekat. Pasukan Musa, umat Nabi Musa mentok mau kemana? Maka umat ini coba dengar, umat ini mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, cerita berakhir sudah. Inna, coba dengar, kan Anda yang tahu bahasa Arab, coba dengarkan komentar umat Nabi Musa. Inna lamudrakun, sungguh pasti ketangkap. Kita ketangkap, bukan begitu redaksinya. Sungguh pasti ketangkap. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya Allah bersamaku, Allah akan memberikan jalan keluar. Pertanyaan saya, mana yang rasional? Komentar umat Nabi Musa atau komentar Nabi Musa? Kita bicara soal rasional, logis, mana yang paling logis? Ini umat Nabi Musa ngelihat di belakang pasukan mendekat, gak mungkin bisa dilawan. Maju ke depan laut, artinya maju ke depan mati di laut. Mundur ke belakang mati di darat. Benar gak? Makanya mereka mengatakan, inna lamudrakun, Musa cerita berakhir, kita ketangkap penjara seumur hidup. Nah, menurut antum komentar umat Nabi Musa ini logis enggak? Banget, logis banget. Tapi kita berbicara soal keyakinan Nabi Musa, keluar dari logika itu, kata Nabi Musa, "Kalla inna ma'a rabbi sayahdin." Enggak mungkin. Allah bersamaku, Allah akan berikan jalan keluar. Yang memerintahkan kita kabur Allah. Tentu enggak mungkin Allah memerintahkan kita kabur untuk selamat di darat, mati di laut. Enggak mungkin itu. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Nah, yakin itu Nabi Musa. Yakin itu Nabi Musa. Nabi Musa keluar dari logika. Padahal umat Nabi Musa, konon saat itu 600 orang. Semuanya ijma' kita ketangkap. Enggak hilang dia. 600 Bani Israel bersama Nabi Musa, ijma' kita ketangkap. Musa mengatakan, enggak mungkin. Mereka logis, tapi Musa yakin. Dan makanya saya katakan, dari semalam saya sudah bilang, agama ini yang paling berat antara lain adalah yakin. Karena yakin itu harus mendustakan logika. Dan mendustakan logika ini sulit. Maka saya katakan, jemaah sekalian, pada akhirnya orang yang bersandar kepada keyakinan hanya orang yang mau keluar, orang yang terlalu rasional, orang yang terlalu teoritis. Orang seperti ini pada akhirnya tidak mungkin bersandar kepada keyakinan, karena keyakinan itu bukan sesuatu yang rasional. Ini Musa dan itu umat Nabi Musa. Kira-kira kalau antum komentar, pilih komentar yang mana nih? Ingat, komentar-komentar hidup Anda, dalam hidup, ketika Anda udah mentok seperti mentoknya Bani Israel, komentar Anda adalah komentar Musa, bukan komentar umat. Nanti nyampe di rumah, istri bertanya, "Pah, gimana nih? Uang SPP, kontrakan, duit udah ada belum?" "Belum." "Terus gimana dong?" Ingat Nabi Musa, kalla innama ya. Yakin dalam beragama kita harus yakin, jemaah sekalian. Jadi sebelum saya lanjut nih, kata ulama kita, hampir semua peristiwa yang dialami Nabi Musa dialami pula oleh Nabi kita. Makanya tidak ada peristiwa Bani Israel melainkan peristiwa itu ada dalam perjalanan Nabi kita. Makanya Al-Quran penuh dengan cerita Bani Israel. Cerita yang hampir mirip dengan Bani Israel ini sewaktu Nabi kita di gua Hira. Tetapi bandingkan sahabat Muhammad dengan sahabat Musa, lalu bandingkan jawaban Muhammad dengan jawaban Musa. Tadi dengar, umat mentok, jawaban mereka, komentar mereka, inna lamudrakun, sungguh pasti ketangkap. Musa mengatakan, gak mungkin, Rabbi, Tuhanku bersama aku. Innai Rabbi, Tuhanku bersama aku. Sudah? Sekarang dengarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW berada di Gua Hira, di Gua Sur, sebelum melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah datang, dan Gua Sur ini gua yang dangkal sebenarnya, bukan tempat yang strategis untuk bersembunyi. Sehingga kaki-kaki orang kafir ini betul-betul kelihatan. Coba dengarkan kata-kata Abu Bakar dan bandingkan dengan kata Bani Israel. Abu Bakar mengatakan, "Lau ra'a ahaduhum na'lahu aw rijlahu la ra'auna." Ya Rasulullah, andai kata ada yang melihat kaki kita pasti kelihatan. Kalau Abu Bakar ngomongnya apa? Andai kata, andai kata ada yang lihat kaki kita pasti kelihatan. Pastinya iya, tapi andai kata. Kalau yang tadi enggak ada andai kata, sungguh pasti. Kalau ini andai kata pasti. Jawaban Nabi kita juga mantap. Kata Nabi kita, "La tahzan, innallaha ma'ana." Enggak usah sedih. Allah bersama kita. Kita, kalau Musa, aku bersama aku. Kalla inna ma'iya rabbi. Enggak, Allah bersama aku. Wajar Nabi Musa ngomong begitu, Allah bersama aku, enggak bersama kalian. Karena kalian yakin bakal hancur. Ya, kalian bakal yakin bakal hancur, akan tidak ada jalan selamat buat kalian. Maka Allah hanya bersama aku, enggak bersama kalian. Tetapi ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Nabi kita ma'ana, Nabi Ibnu Musa ma'i. Maka jemaah sekalian yang semati, hidup ini, itu tadi pelajaran dari Nabi Musa tadi, Anda ambil baik-baik. Jangan sampai komentar-komentar hidup Anda seperti komentar Bani Israel. Hendaknya komentar-komentar Anda adalah komentar Nabi Musa alaihissalam. Tapi komentar Musa ini bukan rekayasa retorika ya. Ini bukan soal bahasa tapi soal jiwa. Innallaha ma'ana. Itu mudah banget itu kalau sekedar retorika, tapi jiwanya bagaimana? Maka ingin saya katakan jemaah sekalian, sebelum Anda mendustakan logika dan teori, kadang-kadang langkah Anda enggak akan sampai kepada keyakinan. Maka orang yang betul-betul bersandar dengan keyakinan adalah orang yang telah keluar dari sekat-sekat teoritis dan logika. Baik. Jemaah sekalian, ada pertanyaan berikutnya tadi ya. Saya ingin sekali mau bersedekah seperti orang kaya yang dermawan, tapi tidak punya harta. Apa boleh saya pinjam uang? Jangan ya. Jadi dia mau minjam di bank dulu. Dia minjam di bank dulu dengan niat mau bersedekah. Beruntung supaya jalan usaha saya. Nah ini jangan-jangan yang semalam nih. ya wazayyana lahumus. Nah, setan itu memberikan logika indah agar Anda terjebak dalam kejahatan. Ini beliau bertanya, saya mau minjam di bank dulu dengan niat nanti kalau usaha berhasil bakal sedekah. Itu kan terlalu jauh itu. Kalau berhasil, kalau enggak. Nah, jadi jangan lihat kalau berhasilnya, kalau enggaknya juga harus dilihat, ya kan? Kenapa? Karena kita enggak boleh terbang dengan satu sayap kanan doang. Jadi harus terbang dengan sayap kiri, kalau enggak jatuh kita. Kalau berhasil bisnis saya yang hasilnya minjam dari bank, saya sedekah. Itu kalau berhasil, kalau enggak. Ah, kalau enggak itu tadi Bani Israel tadi tuh, ya. Tenggelam di laut atau mati di darat. Baik jemaah sekalian, apa nih? Yang atas yang bawah. Bolehkah berlomba untuk mengumpulkan pengikut dakwah ke dalam kelompok atau organisasi kita saja? Enggak boleh. Ya. Yeah. Enggak boleh berdakwah untuk mengumpulkan mayoritas. Kenapa? Mayoritas dakwah ini bukan dakwah mayoritas, ya. Kalau sebuah dakwah orientasinya adalah mayoritas oriented, dakwah ini akan rusak. Enggak bedanya kita dengan partai politik kalau begitu. Kita ini dakwah, bukan berpartai, bukan lagi ikut-ikutan pemilu, ya. Nah, jadi jemaah sekalian perhatikan dalam Al-Qur'an, setiap kalimat yang berarti banyak semuanya dalam konotasi negatif itu. Walakinna aktsarahum la yaqulun, kebanyakan orang enggak berakal. Wa in tutik aktsarahum fil ardi yudilluk, kalau kau ikuti mayoritas orang kau akan disesatkan oleh mereka. Jadi dalam Al-Qur'an setiap kalimat banyak selalu dalam konotasi negatif. Sebaliknya, setiap kalimat sedikit selalu dalam konotasi positif. Qalilan ma tadzakkarun, cuman sedikit yang mau mengambil pelajaran. Wa qalilum min ibadiy syakur, hanya sedikit yang mau bersyukur. Nah, jadi oleh sebab itu dakwah ini tidak boleh menjadi mayoritas oriented. Orientasi mayoritas enggak boleh. Ya. Kalau dakwah ini orientasi mayoritas, Nabi Nuh itu orang yang gagal berdakwah. Nabi Nuh berdakwah 900 sekian tahun. Yang hasilnya berapa orang? Berapa orang? Belasan orang doang. Jadi kalau keberhasilan dakwah adalah pengikut mayoritas, nomor satu gagal dakwah adalah Nabi Ulul Azmi, yaitu Nuh alaihi salam. 9.5 abad berdakwah, pengikut cuma belasan orang doang. Ya, nah maka jemaah sekalian yang saya mati, kita enggak boleh rebutan pengikut. Dakwah yang benar. Kalau udah rebutan pengikut, nanti malah sikut-sikutan, sikut kanan, sikut kiri, dengki bermain, setan pun ikut bagiannya. Nah, enggak boleh begitu. Jadi kita berdakwah seikhlas mungkin. Orang datang, alhamdulillah. Kalau enggak datang, ya mau diapain, ya. Jika kita sudah terlanjur pinjam uang riba, apakah kita mendapatkan dosa riba sekaligus uangnya tidak boleh dipakai karena haram? Jadi kalau udah tahu duitnya haram, sekarang ini juga kembalikan. Lalu bagaimana dengan yang sudah-sudah? Kita harapkan yang sudah-sudah dimaafkan oleh Allah tabaraka wa taala. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapapun orang yang datang kepadanya peringatan bahwa riba itu haram lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka apa yang telah berlalu biar berlalu. Wa amruhu ila Allah, itu akan menjadi urusan Allah, dimaafkan. Tapi begitu sudah tahu riba masih ditahan 2 hari, masih ditahan 3 hari. Nah, ini 2-3 hari ini hari-hari laknat ini, waliyabillah. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, sekarang juga lepaskan diri dari riba. Kenapa? Entah berapa lama lagi jatah hidup. Ya, kadang-kadang sekarang ini orang makin cepat mati daripada orang dulu, benar enggak? Iya, kalau orang dulu sakit dulu sekian hari baru meninggal, 2 bulan sakit baru meninggal. Sekarang sakit orang sebentar-sebentar doang, ya, sakit 2 menit mati gitu. Nah, jadi maksud saya, jangan diundur-undur sesuatu yang bisa akan menjadi keburukan. Ah, nanti deh. Nah, kalau mati nanti bagaimana? Oleh sebab itu sekali lagi, kalau sudah terlanjur sekarang juga berhenti, mudah-mudahan yang lalu diampuni oleh Allah. Kalau masih dilanjutkan juga, maka yang tersisa ini kita harap, kita khawatirkan menjadi hukuman atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian barangkali ya.